Selamat datang di Kebumi Rintis Arya. Salam jumpa dari kami, BBK, Brickbeat Kebumi, Arya Surabaya. DJ, lagunya yang enak dong. Salam jumpa dari kita untuk BBS Club, B2S Club, BBGR Club, Graffiti Club, ART Club, Drag Club dan yang lainnya, khususnya buat anak malam dan anak dugem art community Surabaya. Oke, jumpa lagi dengan DJ Coki ID, Kebumi Rintis Arya.